Mitra Bisnis, proses pemilihan bakal calon gubernur DKI Jakarta akhirnya memunculkan 6 nama pasangan calon gubernur dan wakilnya yang telah resmi mendaftar ke KPUD DKI. Dari 6 pasangan itu, 4 diantaranya diusung oleh partai politik, sementara 2 pasangan lainnya ikut berlaga melalui jalur independen. Di sisi lain, beberapa pendapat memperkirakan adanya 6 pasangan yang berlaga akan membuat proses pemilihan gubernur DKI akan berlangsung dalam 2 putaran. Untuk membahas perkiraan ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, apa benar Pilgub DKI tidak bisa berjalan dalam satu putaran? Kalau 6-6-nya maju, karena yang 2 ini kan baru pendaftarannya, terus masih diverifikasi kan. Anggaplah KPU-nya nggak berani macam-macam, jadi calon independen 2 juga maju. Agak sulit satu putaran. Kenapa? Pertama, Voke sebagai incumbent kehilangan basis semuanya, lari semua kalau kita ngomong partai aja nih. Kedua, kalau kita lihat hasil-hasil survei independen, memang Voke tetap masih yang paling populer di bawah ya. Tapi dia kehilangan popularitasnya, makin lama makin kehilangan dan agak berat, lawan-lawannya berat-berat ini, gitu. Kalau dia di-endorse oleh Demokrat dan PAN, kelemahannya kemudian Demokrat itu lagi terpuruk, dan PAN tidak cukup kuat di Jakarta, gitu. Nah, kita ngomong parpol dulu, tapi kalau ngomong elektabilitas publik, yang saya baca di lapangan, dia turun terus ini. Artinya, dia nggak mungkin menang satu kali putaran. Yang kedua, lawan terdekatnya, pairingnya, dulu kan secara tradisional PKS lawan sisanya yang lain, yang ke Voke. Kalau PKS, Hidayat Nur Wahid, di luar kader PKS, elektabilitasnya sangat rendah, Hidayat Nur Wahidnya. Baik karena popularitasnya tidak begitu ini, cuman juga termasuk penampilannya. Kalau ngomong kan dia nggak ada titik komanya tuh dan nggak ada berhentinya gitu loh. Ya, untuk kampanye di luar partainya agak sulit. Terus Didi Rahbini itu ini agak aneh. PAN itu kan mengendorse Voke, tapi dia melepaskan calonnya di PKS. Nah, Didi Rahbini kan hanya ditopang kelas menengah, intelektual itu pun sangat terbatas gitu. Kalau yang intelektual kritis, terus kelas menengah, kampus segala macam agak sulit melihat figurnya dia gitu, karena dia bukan ikonnya kelas menengah kritis seperti orang melihat ke Faisal Basri gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.